Para utusan Paus Sio. Duk punike, dan Saulus sarat pisan mepekayun mademang parsisian ide sang penembahan. Dan itu muli nangkil ring sang pandite agung, tur nunas surat kuasa sane jaga katurang ring majelis pesamuan agamo Yahudine ring kota Damsik. Mangdane, yan dane manggihin anak sane ngagem paurukan ide sang penembahan irike, luh uyadin muani, maka sami jaga ejuk dane, tur pacang kepakte ke kota Yerusalem. Sejroning pemargin danene ngungsi ke kota Damsik, riwau dane nampak ring kotane punike, dan dumade jag wenten sinar mekebiar saking langite ngiter dane. Irike dane bah ke tanahe, tur dane raris miragi sabdo sane asa puniki. Saulus, Saulus, mudiang dari Saulus yang sarain marire. Dane Saulus raris matur, sapuniki. Inggih ratu penembahan, sapo sireke sujatine iratu. Pengandikan sang sabde. Maniro ane subo Yesus, ane sengsarain kita. Ane jani bangun je, tur lautan ke kota. Ditu kita lakar porahin apo ane patut lakonin kita. Anake sane nyarengin pemargin dane Saulus punike, sami pada mandeg, sahetan nyidayang membawas angan abuku. Ipun miragi sabdane punike, nanging tan wenten jadmo sane panggihin ipun. Dane Saulus raris metangi, tumuli ngedatang penyingakan, nanging dane tan meresidayang nyingakin punapo-punapi. Duaning asa punike, dane raris kedandan antuk timpal-timpal nyane ngeranjing ke kota Damsik. Tigang rahine suennya, dane tan meresidayang nyingakin, tur sejroning tigang rahine punike, dane nenten ngajengang miwah nginum. Ring kota Damsik, wenten sisye adiri sane mewaste Ananias. Ipun pole sipte jati, tur sejroning sipte jati punike, ipun ngeton ide sang penembahan ngandike ring ipun sapuniki. Ananias, pesaur ipune. Inggih ratu sang penembahan, titiang kaulo druene. Ide sang penembahan malih ngandike. Kemoje kejalane ane madan jalan beneng, tur takonang ditudi umah Yudasi, anak ane madan Saulus, ane uli kota Tarsus. Ane jani ia sedekan ngastawa, ia mansip terjati, tur sejeroning sip terjati ne ento, ia ningalin ado anak teke madan Ananias. Ngungkulang limo di duur sirahni, apa nge ia nyidayang buin ningalin. Ananias tumuli matur. Inggih ratu sang penembahan, sampun katah pisan anake mau sang inik jadmane puniki, mengueng ipun sampun yang sarain para kaulan iratune ringkoto Yerusalem. Semalihne, ipun rauh meriki ringkoto Damsik, makto surat kuasa saking pengageng panditane, jago ngejuk sewatek anake sane percaya ring pelunguh iratu. Ide sang penembahan malih ngandike. Kemuje mejalan. Sewireh manire subo milih ia dari pengayah manirane, buat ngelumrahang adan manirane di pantaran bangsa-bangsane ane tidong bangsa Israel, muah di ajeng paro ratune, muah di pantaran bangsa Israeli. Buena manire lakar nyinahang teken ia, sewatek sengsarane ane lakar tandangine melantaran adan manirane. Irike Ananias tumuli memargi, tur ngeranjing ring umahe punike. Ipun raris ngungkulang tangan ring dane Saulus, sarwi mebaos sapuniki. Semeton Saulus, ido sang penembahan, inggih punike ido yang Yesus, sane sampun mekan tenang raga ring semeton, rikala semeton memargi ngemerikiang, ido ngutus tiang, mangdane semeton nyedayang nyingakin, tur kebokin antuk roh ido sang yang widiwasa. Dawak punike ugi, jagwentan sekadi sisik ulam, ulung saking penyingakan dane Sauluse, tur dane malih meresidayang nyingakin. dan itu muli metangi tur kelukat. Tur sesampune dane ngajengang, bayun danene mewali sekadi jati mula. Dane Saulus raris jenek mekudang-kudang rahine ring pantaran parosisiane ring kota Damsik. Dok punike taler, dane ngawitin mepidarte ring periangan-periangan anak Yahudine Irike, midarta yang inik ide yang Yesus, mungwing ide punike putran ide sang yang widiwase. Sewatek anake sani miragi pidartan danene, sami pada angob tur metaken sapuniki. Boyoke jadmane puniki, sane sampun ngemademang sewatek anake, sane nyamat-nyamat parap ide yang Yesus ring kota Yerusalem, tur roh ipune meriki sane mangkin, boyoke ipun jaga ngejuk para pengiring ide yang Yesus punike, praya katurang ring ajeng para pengageng panditane. Nanging, dane Saulus sayan ageng wibawannya ni. Dane syarat pisan muktiang ide yang Yesus punike, sang Prabu sane kejanjian antuk ide sang yang widiwase, kantos sewatek anak Yahudine ring kota Damsik, pada nenten nyidayang ucap. Sesampun wenten mekudang-kudang rahine suennya, sekancan anak Yahudine raris paum tur ngerinci kang jagenya dayang dane Saulus. Nanging, wenten anak nguangsitin dane Saulus indik rerincikane punike. Pemedal kotane rahine wengi kejage antuk anak Yahudine, mangleipun mersi dayang nyedayang dane Saulus. Nanging, sedek rahine anu, rikale wengi, dane Saulus kambil antuk parosisian dane ni, tumuli dane ke wadahin keranjang, raris ketantan tedun saking duur tembok penyengker kotane. Dane Saulus raris ngungsi Yerusalem. Irike dane mepiuleh, mangde nyidayang nunggil ring parosisian ide yang Yesus sane wenten irike. Nanging, parosisiane punike ajrih ring dane. Irike dane Barnabas raris nulungin tur ngajak dane ke ajeng paru utusan ide yang Yesus. Dane nguningayang ring paru utusane punike, indik dane Saulus sampun mangihin ide sang penembahan ring margi, tur separi indik pengandikan idane ring dane Saulus. Dane taler nguningayang indik kewanenan dane Saulus, ngurukang sejeroning parap ide yang Yesus ring kota Damsik. Irike dane Saulus raris jenek ring kota Yerusalem, sesarengan ring ipar utusan ide yang Yesus, tur wanen pisan ngurukang sejeroning parap ide sang penembahan. Dane taler mebebaosan, miwah saling alap bebaos, ngelawan anak Yahudi wedan Yunani, nanging anake punike, ngat jaga memanah nyedayang dane. Rikale paras meton pesamuane irike uning ring painikane punike, paras meton punike raris ngajak dane Saulus ke kota Kaisaria, tur saking irike dane katurin mangdeng raris ke kota Tarsus. Ngawit saking duk punike, pesamuane ring wewengkon jagat Yudea, Galilea, miwa Samaria, sami pada kerteraharja. Pesamuane kewangun, tur urip sejeroning astiti bakti ring ide sang penembahan. Semalihe, sayan mewowoh akeipun, melantaran pitulungan miwah penglipur saking roh ide sang yang widiwase. Duk punike, dane Petrus memargi milehan. Sedek rahine anu, dane ngrauhin para kaulan ide sang yang widiwase, sane wenten ring kota Lida. Irike panggihin dane anak mewaste Eneas, ipun rumpuh sampun saking kutus tiban suenipun, turtan meresidayang bangun. Dane Petrus raris membawa sering ipun sapuniki. Eneas, ide yang Yesus Kristus nyegerang semeton, bangun je, tur dab-dabang pesarian semetone. Jeg permangkin Eneas bangun. Sewatek jadmane sane wenten ring kota Lida, miwah wewengkon Saron pada mangihin ipun, punike ngawinang jadmane punike sami pada percaya ring ide sang penembahan. Duk punika, ring kota Yope wenten sisya eloh mewasta Tabita. Yening tura basa Yunani ipun kewastanin Dorcas, sane mepiteges manjangan. Ipun akeh pisan mepekardi ayu tur nulungin anak sane tiwas. Dawag punika, ipun gelem raris padem. Sawanipune sampun kepanjusang tur kegenahang ring loteng. Kota Yope punika tandoh saking kota Lida. Punika awinannya, duk parasisian ide yang Yesus sane wenten ring kota Yope, miragi indek dane Petrus wenten ring kota Lida, ipun raris ngutus anak kekalih, buat nguningayang ring dane Petrus sapuniki. Gelisang jo ngerauhin titiang. Irika dane Petrus raris mekinkin, tur memargi sarang-sarang ring utusane punika. Sepengrauh dane ring kota Yope, dane kairing munggah keloteng. Sewatak bebalu luhe, sami padeng runyung dane Petrus, samilang ipun ngeling, tur ngedengang seluiring baju miwah pengangi, sane pecak kekaryanin antuk Dorcas, dawak ipun kantun urip. Dane Petrus raris ngandikayang anake make sami medal. Dane tumuli ngastawa. Wus punika, dane metolihan ke sawane, tur mebaos sapuniki. Tabita, bangun je. Irike Tabita raris ngedatang peningalani puni. Rikale manggihin dane Petrus, ipun raris bangun tur negak. Dane Petrus raris ngamel liman ipuni, tur ngedetin ipun mangne mejujuk. Wus punike, dane Petrus raris ngandikain para kaulan ide sang yang widiwase, miwah para bebalune, tumuli ngedengang Tabita sane sampun urip. Painikane punike, dados gatre sane sumebaring sekuup kota Yopene, tur akeh jadmane percaya ring ide sang penembahan. Ring kota Yope, dane Petrus jenek mekudang-kudang rahine, ring umah tukang samak kulite, sane mewaste Simon.